dicongkak. Jabatan bingung beki bingung komodei ditambahan partai anyar milih itu kumaha milih iya kumaha lamun salah bisa lapar salilana. Salah bisa lapar salilana.